Mitra bisnis, Kompas menulis, sebanyak 90% perhitungan pajak yang diajukan pengusaha ditolak Ditjen Pajak. Wakil Ketua Kadin Haryadi Sukamdani mengatakan, sepertinya sudah menjadi prosedur bagi Ditjen Pajak untuk menolak perhitungan dari wajib pajak. Semakin banyak perhitungan pajak yang ditolak, kinerja petugas pajak dianggap semakin bagus. Besarnya pajak yang diminta Ditjen Pajak juga bisa melonjak berkali-kali lipat. Di sisi lain, penerapan dan pengelolaan pajak dirasakan masih kurang adil dan transparan. Untuk membahas hal ini, saya telah terhubung dengan mantan Ketua Umum APERSI, Fuad Zakaria. Pak Fuad, apa komentar Anda? Yang jelas masih kadang-kadang masih ada overlapping antara pajaknya sendiri. Artinya begini, saya kasih contoh untuk pengusaha bawah terutama. Ya, yang kecil, yang nggak kecil banget lah. Kalau dia receh, katakanlah untung 1 miliar, ya, lalu tinggal 400 juta. Cari untung 1 miliar itu nggak mudah. Gitu. Paling nggak dia punya omset 4-5 miliar. Itu nggak mudah. Nah, begitu dia dapat, dia tinggal 400. Pertanyaannya, tahun depan dia bisa dapat lagi nggak? Kalau nggak dapat lagi kerjaan, itu mungkin habis itu operasional. Apalagi kalau income yang di bawah itu. Bagaimana pengelolaan pajak saat ini? Tadi memang kan kita kewajiban sebagai warga negara ya. Kalau memang sudah adil, lalu juga dana itu juga pemanfaatannya atau ada ketransparanan gitu ya. Artinya memang bisa kembali lagi untuk kepentingan kita yang dunia usaha, dunia usaha, yang masyarakat-masyarakat. Artinya mungkin ke masyarakat kembali ke infrastruktur. Dunia usaha juga mungkin infrastruktur daerah tertentu, misalnya apakah pelabuhan dan sebagainya untuk kepentingan dunia usaha kan. Ya, itu mungkin juga jadi nggak masalah. Pernah tidak membicarakan hal ini ke wakil rakyat? Gini, dulu juga pernah sempat kita diundang sekali sama DPR. Dan DPR kita juga memang menurut saya sih kurang fokus lah ya. Apa yang diharapkan sektor properti mengenai pajak? Nah, kita di properti, kita kan berusaha untuk yang dari dulu sekarang belum berhasil untuk kepemilikan orang asing ya. Pikir-pikir orang asing pajaknya luar biasa. Pajak barang-barang sampai total 30%, nah 10 tambah 20, 30%. Nah, ini satu contoh, itu income yang besar. Kalau kita estimasi setahun bisa laku berapa ribu, kali sekian, lalu 30%, itu tahunan masuk. Demikian Fuad Zakaria, saya Kiki Wijaya.